mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang kau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba.